Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa midlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan sore hari ini untuk bisa hadir ke majlis ta'lim yang kita adakan pada kesempatan sore hari ini, melanjutkan membaca kitab Syarh Sunnah. Masuk pada poin yang ke-41, beliau mengatakan, Al-Imam Al-Barbahari, pengarang kitab Syarh Sunnah, beliau mengatakan, وَلَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مِنَ الْإِسْلَامِ حَتَّى, dan tidaklah seorang muslim dari kalangan ahlul kiblah, yakni orang-orang yang salat menghadap ke arah kiblat, tidaklah seorang muslim keluar dari agama Islam sampai dia melakukan beberapa hal berikut ini. Tidaklah seorang muslim itu keluar dari Islam sampai dia melakukan beberapa hal berikut ini. Apa yang akan kita baca dan kita terjemahkan ini adalah contoh-contoh perbuatan pembatal-pembatal keislaman. Sebagaimana sholat ada pembatal-pembatalnya, maka mari kita pelajari agar jangan sampai kita batal sholatnya dan kita tidak tahu kalau itu batal. Atau wudu kita batal, kita tidak tahu. Harusnya mengulang. Wudu kita harusnya mengulang sholat kita karena melakukan hal yang membatalkannya. Nah, demikian pula dalam seorang berislam. Seorang masluk ke dalam Islam dan mengucapkan syahadatain, dua kalimat syahadah. Namun ingat, di sana ada pembatal-pembatalnya. Alias maknanya adalah siapa yang melakukan hal-hal berikut ini, maka Islamnya pun batal. Dia berarti keluar dari Islam. Yang biasa disebut dengan ar-riddatu, kemurtadan. Jadi istilah kafir, atau kalau kafir kan orangnya, kafirun, orang yang kafir, istilah kekufuran atau bahasa Indonesia kekafiran, itu ada dua. Yang pertama kafir asli, dia memang dari kecil sudah kafir, non muslim, dia keluarganya bukan muslim. Misal seperti orang yang beragama dengan selain Islam, mereka disilakan dengan apa? Kafirun. Yang kedua, orang yang awalnya muslim, beragama Islam, dari keluarga muslimin, tapi kemudian dia keluar dari Islam. Keluarnya dia disebut dengan ar-riddatu. Orangnya disebut dengan murtad. Perbuatannya murtad. Murtaddin, orang-orang yang murtad. Kenapa dia murtad? karena dia melakukan hal-hal yang menyebabkan dia murtad, keluar dari Islam. Apakah dia kafir? Kafir, karena dia murtad. Istilahnya saja yang berbeda. Kita masuk ke ucapan Imam Barbahari. Pembahasan ini panjang. Mudah-mudahan bisa kita sampaikan dalam satu kali pertemuan. Di sana ada hal-hal yang harus diperhatikan, tidak boleh dan tidak boleh kita sembarangan dalam mengkafirkan orang. Itu juga harus diperhatikan. Jadi pembahasan kita pada kali ini, jangan sampai ada orang kemudian menuduh Salafi adalah orang yang senang mengkafir-kafirkan. Jangan sampai. Tetapi di sana juga bukan berarti tidak ada amalan yang menyebabkan kafir. Harus kita pahami dua-duanya. Dan kami berupaya untuk menyingkat pembahasan, karena memang ini pembahasan yang panjang. Qala, beliau melanjutkan ucapannya. Hatta yurudda ayatan min kitabillah. Tidaklah seorang muslim keluar dari agama Islam sampai dia menolak satu ayat dari kitabullah. Satu ayat. Kenapa dia dikafirkan? Karena dia tidak percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat itu dan menuduh Allah dusta. Jangankan satu ayat. Disebutkan dalam athar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dibawakan oleh Imam Ibnu Quddam al-Maqdisi dalam kitab Ulumatul I'tiqad. Sahabat Ali radhiyallahu an beliau mengatakan, man kafara bi harfi min al-Qur'an, siapa yang mengingkari satu huruf saja dalam Al-Qur'an, faqad kafara bil Qur'ani kullih, maka dia disikapi seperti orang yang mengingkari Al-Qur'an secara utuh. Kenapa? Karena dia berarti menuduh Allah dusta dalam ayat itu, dalam kata-kata itu. Dan barang siapa yang menuduh Allah dusta, maka dia itu bukan mukmin, yakni tidaklah sebagai orang yang percaya kepada Allah. Apa berarti disebut dengan kafir, orang yang ingkar kepada Allah? Ini contoh. Adapun pembahasan rincinya akan kami sampaikan mudah-mudahan secara urut. 10 pembatal keislaman yang disebut oleh para ulama kita. Di antaranya disebut oleh Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab beliau Pembatal-pembatal Keislaman, atau disebut dengan Nawaqidul Islam. Kita lanjutkan ucapan Imam Al-Bahari. Aw yarudda syai'an min athari Rasulillah. Seorang muslim tidaklah keluar dari Islam sampai dia menolak satu riwayat, satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita mengerti di antara konsekuensi asyhadu an la ilaha illallah adalah menerima semua firman-Nya, menerima semua syariat-Nya. Termasuk di antara konsekuensi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Konsekuensinya menerima, mempercayai, meyakini, membenarkan segala yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada orang yang menolak satu riwayat yang sahih, dipastikan itu sabda Nabi dan dia tolak, maka ini pun menyebabkan seorang itu keluar dari Islam. Syahadah yang dia ucapkan batal. Karena keharusan konsekuensi yang ada pada kalimat aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, dia tolak itu. Konsekuensinya apa? Menerima semua ajarannya Nabi dan tidak menolak satupun. Dalilnya akan datang pembahasannya. Saya sebutkan di antara dalilnya adalah Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun." Fala wa rabbika. Demi Rabbmu. Ayat ini dimulai dengan sumpah, dengan menyebut nama Allah. La yu'minun. Manusia tidak akan dikatakan beriman hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim yang memutuskan segala perkara yang terjadi pada mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian mereka tidak mendapati rasa berat pada diri mereka. Usallimu taslima, dan menerima dengan penerimaan yang sempurna. Baru dikatakan mukmin jikalau dia menerima semua ajarannya Rasul, baik itu ayatnya maupun hadisnya, dan mengamalkan tanpa merasa berat. Sehingga kalau menolak ayat atau menolak hadis, ini termasuk dari pembatal-pembatal keislaman. Waspadalah. Banyak orang sekarang ini melakukan hal tersebut. Menganggap Islam tidak relevan, tidak pas kalau dilakukan. Ini menolak ayat secara total, menolak hadis secara total ini. Yang berikutnya, ayusalli li ghairillah. Tidaklah seorang muslim keluar dari Islam sampai dia sholat kepada selain Allah. Melakukan ibadah sholat tetapi untuk selain Allah. Apa dapat? Dalam satu pembahasan, para ulama mengingatkan bahayanya sholat menghadap ke kuburan. Nabi melarang, la tusallu ilal kubur. Jangan kalian sholat menghadap ke kuburan. Dalam sholat itu ada takbiratul ihram, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud. Itu ibadah semuanya itu. Ketika seorang sholat di hadapannya ada kuburan, pertanyaannya, dia sholat menyolati si mayit. Kalau sholat jenazah tanpa ruku, tanpa sujud. Ini sholat tapi di depan kuburan yang diagungkan. Maka bisa terjadi orang itu sholat untuk si mayit. Karena si mayit ini adalah seorang yang diagungkan, yang dimuliakan. Memiliki karismatik di hadapan dia, sosok orang yang betul-betul diagungkan. Maka dia sholat untuk si mayit tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Au yadbahu li ghairillah, atau menyembelih hewan untuk selain Allah. Ini juga amalan yang memurtadkan. Kita tahu bahwasanya termasuk di antara bentuk ibadah adalah menyembelih. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku dan ibadah menyembelihku, hidupku dan matiku lillah, hanyalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang yang menyembelih seekor hewan untuk selain Allah, maka hal ini memurtadkan. Nabi menyebutkan lafadz secara khusus, man dzabaha li ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa yang menyembelih seekor hewan untuk selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Dan kesyirikan jenis ini adalah kesyirikan jenis yang besar. Syirkun akbar. Tidak dilihat hewannya, hewan sapi atau kerbau atau kambing ayam, ataupun sampai hewan yang tidak dinilainya seperti lalat. disebutkan dalam kitab Tauhid dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, bab dakhala rajulun al-jannata fi dhubabin wa dakhala rajulun nara fi dhubabin. Seorang masuk surga karena lalat, dan masuk neraka, ada seorang masuk neraka karena lalat. Sudah pernah kami sampaikan bab ini di beberapa bulan yang lalu. Yang dalam hadis itu Nabi bercerita adanya dua orang yang safar, ketika sedang melintasi satu kampung, di gapura masuk kampung itu ada berhala, patung. Tidak boleh, la yujawizunahu, tidak membolehkan mereka untuk melintasi jalan itu sampai mereka mengorbankan seekor hewan untuk berhala. Berdua tanpa membawa hewan apapun, safar. Tidak bawa ayam, tidak bawa itik, entok, meri, bebek. Enggak. Maka dikatakan pada salah satu, qarrib walakana dubaban, berkorbanlah kamu walaupun seekor lalat. Dia berpikir, kalau saya korbankan lalat, nyawaku selamat, diperbolehkan melanjutkan perjalanan. Kalau tidak mengorbankan lalat, nyawaku terancam, akan dibunuh. Orang yang pertama mikir, ya uslah, lalat tok iki lawan regane, cari lalat, bunuh. Caranya gimana pak, bunuh lalat? Anggo benduk, lorong, oh benduk, tugul benda setek, mati. Dakhulan nar, orang ini masuk neraka. Karena apa? Dia telah melakukan kesyirikan, syirik akbar. Yaitu mengorbankan seekor hewan untuk selain Allah. Yang satunya enggak mau. Laisani syai uqarriba li ghairillah. Aku tidak akan mengorbankan apapun untuk selain Allah. Fadarabu nuqahu. Mereka pun akhirnya memenggal leher orang ini. Mati dia. Rasul mengatakan, dakhalal jannah, dia masuk surga. Kenapa? Karena tidak mau menyembelih hewan apapun itu untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Imam Al-Bahari menyebutkan contoh di sini, bahwa termasuk di antara yang mengeluarkan seorang muslim dari agama Islam adalah karena menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini banyak yang melakukannya. Di saat-saat tertentu, bulan-bulan tertentu, dilakukan ritual yang isinya adalah pengorbanan tumbal kalau bahasa kitanya, untuk selain Allah Azza wa Jal. Pesisir pantai utara, saya tidak tahu ada apa enggak. Yang saya tahu di pantai selatan, penyembelihan hewan kurban, hewan tumbal, kerbau, yang mereka betul-betul meniatkan untuk dilarung bagi jin yang menunggunya, kata mereka. Yang mereka sebut dengan Nyi Loro Kidul. Enggak tahu kalau ada enggak di sini Nyi Loro Lor. Kalau ada mungkin, Pak. Wallahu alam bisawab. Yang terakhir, fidafala syai min dzalika, apabila ada seorang melakukan salah satu di antara hal itu, wajib alaika an tukhrijahu min al-islam, harus bagimu mengeluarkannya dari Islam. Fa lam yaf'al syai' min dzalika fa huwa mu'min, dan barang siapa yang tidak melakukan hal itu, maka dia dikatakan mukmin dan muslim bil ismi la bil haqiqah, sebagian tanda secara lahiriah dia seorang mukmin. Hadu makan ini matan, dan ini sudah masuk waktu maghrib sepertinya itu, sehingga kita terjeda dengan salat maghrib. Ini akan dilanjutkan insyaallah pembahasan tentang pembatal-pembatal keislaman. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf.